Serada Paulus ka jemaat Efesus. Efesus bab setong. Para omade ala Efesus, seesto ka Isa Almasih. Kaula Paulus, rasula Isa Almasih seepele ala. Ngarep moke-moke ala ramana sampian sareng kaulus deje, sareng kuste Isa Almasih, kasok kana apareng berkat sareng katerem-teman kesampian sareng kaulus deje. Molja aki ala ramana kuste Isa Almasih. Salerana aberkati sampian sareng kaulus deje, kalaben sedejana berkat rohani eswarga, polana sampian sareng kaulus deje, dadi setong sareng Almasih. Sabeluna dunia peneka ecepta aki, ala ampun mele sampian sareng kaulus deje kalaben perantaraana Almasih. Sopaja sampian sareng kaulus deje, dadi keagungana ala secara khusus, bentadak calena iajunana. Polana katresna ana, ala moto saki kaade cek kalaben perantaraana Isa Almasih sampian sareng kaulus deje iangkat deh epade dia terapotran tibi. Ben pajet genika, setero elampa agia salerana. Mulja agi ala si agung, sabab kalaben perantaraana potrana si kekasih, ala maringe sampian sareng kaulus deje kataresna ana setalebet rajana. Sabab, polana setena Almasih, sampian sareng kaulus deje epa bebas, artena satu sana sampian sareng kaulus deje pada esapora sareng ala. Salerana alampa aki sapanikah, polana salerana cek taresna naka sampian sareng kaulus deje, ben kataresnaan genika, eparing aki kesampian sareng kaulus deje, kalaben kataresnaan sarta pengertian secek rajana. Kalaben kasukaan tibi, alamaringi oning sampian sareng kaulus deje parkara rosiana rencanana. Salerana ampon motosaki budi malas tariah sedejena rencanana kalaben perantaraana Almasih. Rencana kepenikah, engke penikah supaya ponapa asaus, sebeda eswar ke otabena ebumi, dadi setong sareng Almasih minangka kepalana. Ben parkara kepanikah, bekal epalas tariah sareng ala, monbek tona ampon apa. Alah alampa aki sedejena minorot rencana sareng kapota sena tibi, dari de ada ena, alamele sampian sarang kaulus deje, epade dia omade polane masetong sarang Almasih. Sampian sarang kaula, seda ada katibi ngarep ke Almasih, ngiring pada amulja aki ala, polana keagungana. Sampian jugen deti omade ala, ebak tomiar sasen pesena ala sileres, engki peneka kabar bagus emade tengka selamat dan kesampian. Sampian parcaja ke Almasih, dadi sareng ala sampian eparingetan desino tua kicek sampian peneka keagungana ala, engki peneka arrohipun seampun ejejiaki. Roh genika, minangka tanggungan cek sampian sareng kaulus deje, bedinare ma'ah ponapa seampun ejejiaki ala ka omade. Panikah medeteng keyakinan kesampian sareng kaulus deje, cek ala bedima bebasa omade. Ngiring amulja aki ala, polana keagungana. Dadi sejak kula mereng cek sampian parcaja ka Gusti Isa, sarengan cek sampian tarisna ka sedejana omade ala, kaula tak ambu asokor ka ala parkara sampian. Kaula ros terus nyebut nyamana sampian, mun kaula adu'a, sareng nyoon ka ala na Gusti Isa Almasih, ramasi molja, moga-moga maringana arona ka sampian. Arok kenikah bekal mata tia sampian bijaksana, serta anyata agia ala kesampian kantos sampian oning kasalerana. Kaula nyoon moga-moga pikirannya sampian epatabu ka'ah supaya terang. Supaya sampian ngartia pun apa si iarep sampian dari ala seneng beli sampian. Jugen supaya sampian oninga sapun apa raja nekat berkat semaka sambu ate se acenci agia ala ka omate. Ben sapun apa raja nekat kobesana ala, setan ngastani kalaben kobesana si raja, e dalam sampian sarang kaule steje se parcaja. Kobesana si alako e dalam sampian sarang kaule kenikah, pada sarang kakobesaan si talebet rajana, se iakem ebek to maudi boleh Almasih dari setena, sarang maringe kalengkian se paleng tengki asarang ala eswarga. Kaduduk kena Almasih e kaisa atengkian dari kaduduk kena setejana pamerintah, pangobesa, pemimpin, sarang sedejana lora, sarang pasir asau seeparingi kadudukan setengki, seodi ejaman peneka, otabene ejaman sebekal datang. Ala matelok kenikas tejak kebebenan kakuba sa'ana almasih. Sarang maringaki almasih ke jemaat minangka kepala napona pa asaus. Jemaat penikah betena almasih. Siapa sampurna sarang salerana, senyamurna aki pona pa asaus eka dima asaus.